وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bidah yang dikarang oleh Syekh Sa'id ibn Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang mafhumul bidah, yaitu pengertian tentang bidah. Pada pertemuan sebelumnya kita menambahkan referensi dari kitab yang lain, yaitu apa yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah taala dalam kitabnya Al-Haqqul Ablaj fi Dahdhi Syubuhati Mafhumil Bid'ah lil Aflaj, oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis. Kita bawakan sebagian kemarin tentang ucapan para salaf atau ucapan para ulama tentang pengertian bid'ah, terutama dari kalangan ulama-ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah. Sebagian kita sebutkan kemarin, diantaranya bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kita kembali ke kitab Nurus Sunnah. Kita baca sebagian, kemudian kita bawakan lagi dalil-dalil yang menegaskan tentang tercelanya bid'ah di dalam agama. Kemarin sebagian sudah dibawakan dalil-dalil dari Al-Quran tentang haramnya bid'ah di dalam agama. Dan kata Syekh Sa'id bin Ali Al-Qahtani, beliau mengatakan al-bid'atu naw'an. Ya, bid'ah itu jenisnya ada dua. Naw'un fil aqwali wal i'tiqadat. Jenis yang pertama yaitu bid'ah pada keyakinan-keyakinan. Bid'ah pada akidah. Dan jenis yang kedua, naw'un fil af'ali wal ibadat. Jenis yang kedua, bid'ah itu terjadi pada ibadah-ibadah. Jadi bid'ah ada dari sisi akidah, ada dari sisi ibadah. Wa hadza tsani yatadammanul awwal kama annal awwal yad'u ila tsani. Bid'ah ibadah itu pasti di dalamnya ada bid'ah akidah. Sedangkan bid'ah akidah itu pasti mengajak kepada bid'ah ibadah. Saya ulangi ya. Bid'ah di dalam ibadah itu otomatis pasti juga bid'ah dalam akidah. Tapi bid'ah akidah belum tentu juga bid'ah ibadah, akan tetapi bid'ah akidah akan mengajak, menyeru pelakunya untuk melakukan bid'ah ibadah. Ini yang dimaksud beliau. Kemudian beliau memberikan beberapa contoh. Ini kita ringkas saja. Seperti bid'ahnya atau seperti bid'ahnya orang-orang Khawarij, bid'ahnya orang-orang Rafidah, Qadariyah, Jahmiyah. Ini bid'ah dalam akidah. Karena orang-orang Khawarij, mereka misalnya meyakini tentang kafirnya pelaku dosa besar, bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Ini keyakinan akidah yang bid'ah. Kenapa? karena Nabi, para sahabatnya, para salaf, dan para salaf mereka tidak pernah meyakini demikian. Ya, tidak pernah punya keyakinan demikian. Justru keyakinan Nabi, para sahabat, pelaku dosa besar, kafir enggak? Tidak kafir. Tapi pelaku dosa besar itu naqisul iman, imannya berkurang. Bid'ahnya Rafidhah banyak, tentang keyakinan 12 imam, belum lagi tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka sematkan kepada Allah, sifat-sifat yang aib, sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah, seperti akidah al-bada. Allah itu baru tahu setelah terjadinya peristiwa tersebut. Itu bid'ah dalam akidah. Kemudian kalladzina yata'abbaduna birraqsi wal ghina'i fil masajid. Kalau bid'ah dalam ibadah dicontohkan oleh beliau seperti orang yang beribadah dengan menari-nari atau beribadah dengan cara memainkan alat-alat musik, bernyanyi-nyanyi di masjid-masjid. Nah, ini kelakuan siapa ini? Sufi, tasawuf. Ya. Yang nari-nari muter-muter. Ya. Dan yang lainnya dari bid'ah-bid'ah dalam masalah ibadah. Tapi di sini penulis membawakan definisi bid'ah yang kurang lebih sama dengan apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, dibawakan oleh beliau di sini. Tapi jamaah, kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis tentang dalil-dalil tercelanya bid'ah. Kemarin kita sudah sampaikan dalil-dalil dari Al-Quran. Sebenarnya masih banyak, tapi sudah cukup kemarin itu. Yaitu firman Allah misalnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subul. Dan jangan kau mengikuti jalan-jalan yang lain. Maksudnya subul di sini kata Mujahid, Al-bida' wa syubuhat. Jalan-jalan yang lain adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, yang menyelisihi Rasul berarti konsekuensinya dia bid'ah dalam agama. Maka waspadalah, kalau-kalau mereka akan ditimpa musibah di dunia atau mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Tapi dari hadis Nabi lebih gamblang lagi tentang tercelanya bid'ah. Seperti hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi mengatakan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru fi amrina dalam perkara kami, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari-nya, fi amrina ay fi dinina, pada perkara agama kami. Jadi bid'ah itu hanya terjadi pada perkara agama. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Sesuatu yang bukan bagian darinya maka tertolak. Kemudian dalil berikutnya dari Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Menunjukkan semua bid'ah itu sesat dan dicela di dalam agama. Demikian juga apa yang diriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah tentang wasiat perpisahan. Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sama. Intinya Nabi SAW mencela bid'ah dalam agama. Dan kemudian yang berikutnya dari ucapan para salaf, yakni ucapan para sahabat, para tabi'in dan generasi setelahnya, menunjukkan tentang celaan mereka terhadap bid'ah dan pelaku kebid'ahan, tokoh-tokoh kebid'ahan, orang-orang yang menyeru kepada bid'ahan, kebid'ahan. Disebutkan beberapa, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, iktisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi SAW, sederhana tapi di atas sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi di atas kebid'ahan. Ya, seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sederhana dia. Ya, ibadahnya sederhana, apa yang dia kerjakan itu sederhana. Ya, dia sholat mungkin cuma 5 waktu. Enggak pernah dia sunah-sunah rawatib misalnya. Sederhana, puasa ya paling Ramadan tok. Ya, zakat yang dikeluarkan ya cuma zakat yang wajib. Ya, yang dikerjakan sama dia yang sederhana-sederhana. Ini lebih baik. Karena semua yang dia kerjakan itu di atas sunnah. Daripada dia mengerjakan amalan-amalan yang luar biasa, mengerjakan amalan-amalan yang besar, keluar fulus banyak, keluar tenaga banyak, habis waktu banyak, tapi ternyata di atas bid'ah. Dan semua bid'ah dhalalah, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian diriwayatkan Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, sama seperti tadi, iktisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'ah. Sama seperti Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ditambah, innaka in tattabi' khairun min an tabtadi'. Sesungguhnya engkau itu lebih baik ittiba'. Engkau itu lebih baik ittiba' daripada engkau ittida'. Apa ittida'? Berbuat bid'ah. Lebih baik kau mengikuti saja. Jangan engkau ini membuat perkara-perkara yang baru. Walan tuhti at-tariq mattaba'tal athar. Kau tidak akan salah jalan sepanjang engkau mengikuti jejak Nabi dan para sahabatnya. Ya, kata Abu Darda, kau tidak akan tersesat, tidak akan salah jalan sepanjang engkau mengikuti athar, yaitu jejak Nabi dan para sahabatnya. Kita ringkas di sini. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Kata beliau, semua bid'ah itu dhalalah meskipun manusia yang lain, meskipun orang-orang menganggap itu hasanah. Ini tegas ya, nas-nas seperti ini dari para salaf jelas. Mereka ini tahu tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Ini diantara min aqwa dalil, di antara dalil yang kuat menunjukkan tidak adanya bid'ah hasanah, ucapan Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah itu dhalalah meskipun manusia memandangnya baik. Kemudian seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn Jubair rahimahullah, ini mulai ya, beliau menyebutkan ucapan-ucapan para salaf yang sangat pedas sekali, cadas mencela bid'ah dan ahli bid'ah. Diantum tarik nafas, persiapkan telinga baik-baik, ya, dikuat-kuatkan, karena ucapan-ucapan yang dibawa setelah ini itu sangat cadas, sangat keras, bahkan mungkin sebagian diantara antum keheranan dengan sikap mereka. Tapi inilah sikap para salaf terhadap kebid'ahan dan tokoh-tokoh ahli bid'ah. Sa'id ibn Jubair mengatakan, li'an yashaba ibni fasiqan syatiran sunniyan ahabbu ilayya min an yashaba abidan mubtadi'an. Kata beliau, lebih baik anakku berteman dengan orang fasik sepanjang dia ahlu sunnah. Orang fasik ini, apa ya diantara kefasikan? Ya, pemabuk, peminum khamer, pecandu khamer, pezina, ya apa lagi? Pencuri, ya. Selama dia masih di atas sunnah, lebih baik anakku berteman dengan ini, pezina, pemabuk ini. Daripada anakku berteman dengan seorang yang ahli ibadah, tapi dia ini ahli bid'ah. Ini gimana ya? Orang awam ketika mendengar hal-hal seperti ini ngawur itu. Ya. Masa orang ahli ibadah enggak boleh dijadikan teman hanya gara-gara dia ini seorang tokoh ahli bid'ah. Dia punya kesesatan, punya kebid'ahan. Masa enggak dijadikan teman? Sedangkan ini yang pemabuk, pencuri, ya, orang fasik, tapi dia enggak ada bid'ahnya, kok malah dijadikan teman? Ini untuk dikomparasikan jamaah. Jangan dipraktekkan beneran, enggak. ya, untuk dikomparasikan. Kenapa? Para salaf memandang pelaku maksiat itu lebih ringan daripada ahli bid'ah. Ya, pelaku kemaksiatan lebih ringan daripada pelaku kebid'ahan, ahli bid'ah. Tapi kalau kita disuruh milih, anak kita siapa yang berhak menjadi, atau siapa yang kita sarankan menjadi teman-teman anak kita? Yang soleh, yang ahlus sunnah. Ya, ini sekali lagi untuk mengkomparasikan. Lebih mending, kata beliau, anakku berteman dengan orang fasik sepanjang dia di atas sunnah, daripada ahli ibadah, rajin ibadah, tapi di atas kebid'ahan. Nah, kemudian di antara para tabi'in yang lain disebutkan Artah ibnul Munzir. Sama juga beliau mengatakan li ayyakuna ibni fasiqan minal fusaq ahabbu ilayya min an yakuna sahiba hawa. Ini bukan teman anakku, bukan, tapi langsung anaknya. Ya, kalau Said bin Jubair tadi lebih baik anakku berteman, tapi ini enggak. Lebih baik atau lebih mending anakku jadi orang fasik tapi dia di atas sunnah, daripada anakku jadi ahli ibadah tapi di atas kebid'ahan. Ya. Nah, ini yang lebih kereng lagi nih. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Al-Fudail bin Iyad mengatakan li an akula indal yahudi wan nasrani ahabbu ilayya min an akula inda sahibi bid'ah. Mending aku makan bareng sama Yahudi dan Nasrani daripada aku makan bareng sama ahli bid'ah. Mangan ya. Ini Yahudi, ini Nasrani, yuk kul bareng. Mending daripada makan bareng sama tokoh-tokoh ahli bid'ah. Kata beliau, fa inni idza akaltu indahum la yuqtadabi. Karena kalau aku makan sama orang Yahudi dan orang Nasrani, manusia ketika ngelihat aku tidak akan meniru perbuatanku. Ya, tidak ada yang mengikuti perbuatanku. Karena jelas yang sedang diajak makan siapa? Orang kafir, Yahudi Nasoro. Tidak ada yang mau niru. Wa idza akaltu inda sahibi bid'atin iktada biyan nas. Tapi kalau aku makan bersama ahli bid'ah, ya, tokoh-tokoh ahli bid'ah, bukan awam-awamnya ahli bid'ah, awas. Ya, tokoh-tokohnya yang menyeru kepada bid'ah, yang memerangi sunnah. Kalau awam-awamnya ini ya cuman apa? Melok ngangge saja. Ya, hanya ikut-ikutan saja dia. Tapi ini tokoh-tokohnya yang tahu tentang sunnah disembunyikan sama dia dan memerangi sunnah tersebut, mengibarkan bendera bid'ahnya. Kalau aku makan bersama mereka ini, maka orang-orang akan mengikuti aku. Orang-orang akan terpengaruh dan dia menganggap ahli bid'ah ini adalah ahlul khair. Ya, bahkan pernah kita kisahkan bagaimana ketika Ad-Daruqutni. Ya, Ad-Daruqutni itu pernah suatu ketika kedatangan Al-Imam Al-Baqilani, seorang tokoh Asy'ariyah. Ketika itu Imam Ad-Daruqutni menghormati Al-Baqilani, dicium tangannya, disanjung-sanjung, dipuji-puji, padahal dia tahu bahwa Al-Baqilani ini adalah seorang ahli bid'ah. Gara-gara cuma nyium tangannya, ya, gara-gara berpelukan, pokoknya ya ramah-ramah gitulah sama Al-Baqilani, banyak orang-orang yang ada di situ menjadi pengikut Asy'ariyah, terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah, cuman gara-gara seba sama ahli bid'ah, cium tangannya ahli bid'ah, itu bisa mempengaruhi banyak orang. Ya, uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid. Masih kata Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, aku ingin antara aku dengan ahli bid'ah ada penghalang berupa tembok benteng dari besi. Menunjukkan bahwa para salaf barok dengan ahli bid'ah, tokoh-tokoh ahli bid'ah. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan li an yalqallaha al-'abdu bi kulli dhanbin ma khala syirk khairun min an yalqahu bi syai'in minal hawa. Sungguh seorang hamba berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa semua dosa selama tidak ada syiriknya. Ya, dia membawa semua dosa. Zina tahu, nyolong tahu, bujuk tahu, ya, minum khamer tahu, membunuh tahu. Dia membawa semua dosa tapi gak ada syiriknya. Lebih mending daripada dia berjumpa dengan Allah dengan membawa bid'ah. Ya, dengan membawa kebid'ahan. Ini menegaskan apa yang kita sampaikan tadi. Para salaf memandang kebid'ahan itu lebih besar, lebih berat daripada kemaksiatan secara zatnya. Ya, secara zatnya. Tapi bobot dosanya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau secara umum bid'ah lebih jelek daripada maksiat. Tapi terkadang bobot dosanya maksiat itu lebih besar bobot dosanya daripada kebid'ahan. Ada kasus-kasus seperti itu. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Siap-siap ya. Ini juga lebih kereng. Imam Ahmad mengatakan, kuburu ahli sunnah min ahlil kabair raudhah. Kuburannya seorang ahlu sunnah yang merupakan pelaku dosa besar, pelaku kemaksiatan-kemaksiatan besar, kuburannya apa? Kuburannya itu ibarat taman yang indah. Wa kuburu ahlil bid'ah minaz zuhad hufratun. Tapi kuburannya ahlil bid'ah, meskipun dia ini orang yang zuhud, tapi dia ahlil bid'ah, kuburannya itu cuma liang lahat saja. Ya, kuburannya dia itu cuma sekedar liang lahat saja. Meskipun dia orang yang soleh, ahli ibadah, tapi dia ahlil bid'ah, kuburannya cuma lubang saja. Terus kata Imam Ahmad, fusaku ahli sunnah awliyaullah. Orang-orang fasiknya ahlu sunnah itu wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zuhadu ahlil bid'ah a'da'ullah. Dan orang-orang zuhudnya ahlil bid'ah itu musuh-musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Haji. Gimana? Dengar kayak gini. Ini bukan ana yang ngarang ya. Ya, bukan ana yang ngarang. Ini ucapan ulama. Dan mereka nanti kita lihat sepakat seperti itu. Belenak luar biasa sama tokoh-tokoh penyesat umat. Maka kita yang ngaku ngikut salaf, ya ikut bagaimana mereka membenci tokoh-tokoh ahli bid'ah. Para penyesat-penyesat umat yang menyeru kepada bid'ah, sama kita benci juga. Bukan awamnya ya, awas. Sama kita benci juga. Dan kebencian kita itu sama sebagaimana mereka, kita enggak mau duduk di majelisnya. Ya, kita tidak mau mendengarkan kajian-kajiannya. Ya, sebagaimana ahli bid'ah, tokoh-tokoh mereka itu juga enggak suka sama kita ditampakkan. Kebencian mereka kepada ahlu sunnah ditampakkan. Ya, kenapa kita kok masih bermanis muka sama mereka? Bahkan ada yang ngejak selfie. Iya, musibah, diajak selfie. Sudah tahu ini tokoh penyesat umat, diajak selfie, karena mungkin terkenal. Ya, mungkin dia ini followersnya banyak, artis. Nah, musibah. Baik, lanjut lagi. Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Pengarang kita apa? Syarhus Sunnah. Imam Al-Barbahari mengatakan, wa idza ra'aita ar-rajula min ahli sunnah radi at-tariqi wal madhhab fasiqan fajiran sahiba ma'asin dalan wa huwa ala sunnah fashabhu wajlis ma'ahu fa innahu laysa yadhurruka ma'siyatuhu. Kata beliau, apabila kau melihat ada seseorang yang tergolong ahlu sunnah, tergolong ahlu sunnah artinya dia tidak diketahui punya penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Anda ketahui dia tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari bid'ah-bid'ah. Artinya dia di atas sunnah. Kalau Anda dapati ada seorang yang di atas sunnah, dia itu sesat jalannya. Ya, dia itu jalannya sesat. Sesat dalam artian yaitu melakukan kefasikan-kefasikan. Fasik, fajir, ya, sahiba ma'asin, pelaku kemaksiatan. tapi wa huwa ala sunnah, tapi dia di atas sunnah, fashabhu, jadikan dia temanmu. Wajlis ma'ahu, enggak apa-apa kau duduk bersama dia, karena kemaksiatan yang dia kerjakan itu tidak membahayakan dirimu. Ya, kemaksiatan yang dia kerjakan itu tidak akan membahayakan dirimu, kata beliau. Tapi wa idza ra'aita ar-rajula mujtahidan fil ibadah mutaqashshifan muhtarifan bil ibadah sahiba hawa fala tujalishu wala taqut ma'ahu wala tasma' kalamahu wala tamshi ma'ahu fi tariq fa inni la amanu an tastahliya tariqatahu fatahlika ma'ahu. Tapi kalau Anda melihat ada seorang yang dia ini semangat mujtahid, semangat beribadah, ya, semangat dalam melaksanakan ibadah, muhtarifan, yaitu tekun dalam melaksanakan ibadah, semangat ibadah dan tekun, dia profesional kalau mengerjakan ibadah itu, sahibahwa, tapi dia ternyata ahlil bidah, dia ini penyimpangan-penyimpangan terhadap akidah luar biasa, mematikan sunnah, menyerang sunnah, ya, mengajak manusia kepada bid'ahnya, maka jangan engkau duduk bersamanya, jangan bermajlis dengannya, jangan mendengarkan ucapannya, wala tamshi ma'ahu fit tariq, jangan jalan bareng sama dia di jalan, melaku bareng jangan, ya, karena kata beliau, aku tidak menjamin, ya, aku tidak menjamin kau tidak akan ikut jalannya. Aku tidak bisa menjamin kau itu tidak ikut jalannya. Khawatirnya nanti kau akan ikut madhabnya, akan ikut kebid'ahannya, maka kau akan binasa bersama dia. Ini kata Imam Al-Barbahari rahimahullah. Wah, ini yang lebih sangar. Yunus bin Ubaid. Seorang tabi'in bernama Yunus bin Ubaid. Dia melihat putranya keluar dari rumahnya tokoh ahlil bid'ah. Anaknya keluar dari rumahnya tokoh ahlil bid'ah. Ditanya sama Yunus bin Ubaid, ya bunaya, min aina jita? Wahai anakku, tekondi kon, dari mana kon? Qal min indi fulan, saya dari rumahnya fulan. Maksudnya tokoh ahlil bid'ah. Qala ya bunaya, li an araka an takhruja min baiti khunsa ahabbu ilayya min an araka takhruja min baiti fulan wa fulan. Wahai anakku, aku melihatmu keluar dari rumahnya banji khunsa lebih mending bagiku daripada kau keluar dari rumahnya fulan dan fulan yang merupakan tokoh penyesat umat, tokoh ahlil bidah. Wali antal qallaha ya bunayya zaniyan fasiqan sarikan khainan ahabbu ilayya min antalqahu biqauli fulan wa fulan. Dan sungguh wahai anakku, kelak kau berjumpa dengan Allah, nanti di hari kiamat kau berjumpa dengan Allah sebagai orang fasik, sebagai pezina, atau sebagai pencuri, atau sebagai pengkhianat, kau berjumpa dengan Allah sebagai ini, lebih mending bagiku daripada kau berjumpa dengan Allah membawa akidahnya fulan, membawa akidahnya fulan yang ahli bid'ah itu. Ya, ini sikap para salaf. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan banyak ucapan-ucapan yang semisal. Antum di antara ucapan-ucapan tadi sering dengar, yang baru pertama kali dengar siapa? Hah? Banyak. Ya, ini sikap ahli sunnah terhadap tokoh-tokoh ahli bid'ah. Ya, bukan awam-awamnya ahli bid'ah. Kalau awam-awamnya ahli bid'ah, ya mereka adalah sebagaimana awamul muslimin, orang-orang yang patut untuk kita ajak mereka ke sunnah, patut kita dakwahi mereka, karena mereka sejatinya ini masih polos, ya, berbeda dengan tokoh-tokoh ahli bid'ah yang mereka sejatinya sudah memiliki ilmu, sudah memiliki pengetahuan, namun karena hawa nafsunya, karena takut hilang dunianya, hilang jabatannya, maka tidak mau rujuk kepada sunnah, bahkan memerangi sunnah dan membela kebid'ahan mati-matian. Nah, ini yang kita boikot, yang kita benci, sebagaimana para salaf tadi membenci tokoh-tokoh ahli bid'ah itu. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan berikutnya, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Ruyais, la yusafu syai'un muhdats bi annahu bid'atun syar'an illa idza addahu ibadah. Suatu perkara yang baru itu tidak disifati sebagai bid'ah secara syariat kecuali apabila dianggap sebagai sebuah ibadah. Kemarin kita sampaikan bid'ah itu sesuatu yang baru belum pernah ada sebelumnya. Ini secara umum, secara bahasa. Maka bisa dikatakan mobil bid'ah, ya, kemudian mikrofon bid'ah, HP bid'ah, itu boleh dikatakan seperti itu. Dari sisi bahasa, benar, itu bid'ah. Tapi kalau secara syar'i, bid'ah hanya terjadi pada apa? Agama. Nah, bid'ah di dalam agama, sesuatu yang baru di dalam agama, itu tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah, kecuali apabila dianggap sebagai sebuah ibadah. Ya, kecuali dianggap sebagai sebuah ibadah. Apa maksudnya? Ini dijelaskan oleh beliau. Beliau mengatakan, ini diantara dawabit, diantara kaidah yang penting dalam memahami bid'ah, bahwasanya annaha la takunu illa fima yuta'abbad wa yutadayyan bihi. Suatu yang baru, bid'ah, itu tidak dikatakan bid'ah kecuali apabila itu suatu hal yang dijadikan sebagai ibadah atau dijadikan sebagai sesuatu yang dengannya dia beragama. Ya, ketika dijadikan sebagai sebuah ibadah atau sesuatu yang dianggap bagian dari agama. Dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini banyak, kata beliau, diantaranya firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 21. Allah mengatakan am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Am lahum syuraka, apakah mereka punya sekutu-sekutu? Syara'u lahum minad-din, yang mensyariatkan untuk mereka agama. Ya, sekutu-sekutu ini mensyariatkan, membuat bagi mereka syariat-syariat agama. Ma lam ya'zan bihillah, apa-apa yang tidak pernah diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terkumpul antara at-tasyri', pensyariatan, dan dianggap sebagai bagian agama. Dalam dalil ini tadi. Karena kata Allah, am lahum syuraka syara'u lahum minad-din. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan, berarti mengada-ngadakan sesuatu yang baru. Kemudian syarat yang kedua, minad-din, dianggap sesuatu yang baru itu bagian dari agama. Ya, maka jatuhlah itu adalah perkara yang bid'ah. Sesuatu yang baru kemudian dianggap bagian dari agama. Ini dalil seperti ini ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa li hadza kana Ahmad wa ghairuhu min fuqaha'i ahli al-hadits yaquluna innal asla fil ibadati at-tauqif fala yushra' minha illa ma syara'ahu Allah." Kata Syekhul Islam, oleh karenanya Imam Ahmad dan yang lainnya dari para ulama-ulama ahli hadis, mereka mengatakan bahwa secara asal hukum ibadah itu tauqif, berhenti pada dalil. Atau dengan ungkapan yang lain, secara asal hukum ibadah terlarang. Ya, enggak boleh seorang melakukan ibadah kepada Allah, enggak boleh, terlarang. Tidak disyariatkan sesuatu pun dari ibadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan perkara-perkara duniawi. Ya, kalau perkara-perkara duniawi hukum asalnya apa? Boleh, mubah. Tidak dilarang dari perkara duniawi kecuali yang dilarang oleh syariat. Saya ulangi ya, bingung. Kan sering kan disampaikan, ya enggak? Ya, sering disampaikan. Hukum asal perkara ibadah Enggak boleh, haram. Tidak boleh melakukan ibadah kecuali dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal dunia, perkara duniawi boleh. Tidak dilarang dari perkara duniawi kecuali yang diharamkan oleh syariat. Ya. Ini kaidah yang penting untuk kita pahami agar bisa membedakan mana perkara yang bid'ah dan tidak. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qad qarrarna fil qawaid fi qaidatis sunnah wal bid'ah annal bid'ata hiya ad-din alladhi lam ya'murillahu bihi wa rasuluhu faman dana dinan lam ya'murillahu wala rasuluhu bihi fahuwa mubtadi'un bidzalik. Kata beliau, dan sudah kami tegaskan dalam kaidah-kaidah tentang rumus membedakan antara yang sunnah dan yang bid'ah. Kata beliau bahwa bid'ah itu terjadi pada agama, pada perkara-perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang beragama dengan suatu agama yang tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka berarti dia ahli bid'ah. Ya, maka berarti dia jatuh dalam kebid'ahan. Dan kemudian yang berikutnya kata beliau, al ibadah la takhruju an takuna wajibatan wa mustahabbatan fi'lan au muharramatan au makruhatan tarkan. Namanya ibadah itu tidak keluar dari dua kondisi. Ibadah itu tidak keluar dari dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah al fi'lu. Bentuknya itu mengerjakan, melakukan sesuatu. Bentuk kedua, apa kebalikan dari ini? Meninggalkan. Jadi namanya ibadah itu jangan dianggap mengerjakan sesuatu saja. Ada ibadah yang bentuknya meninggalkan. Ojo dilakoni, itu juga bentuk ibadah. Nah, ibadah yang bentuknya mengerjakan ini, kalau enggak wajib, ya sunnah, mustahab. Sedangkan ibadah yang bentuknya meninggalkan, kalau enggak makruh ya haram. Bingung jemaah? Hah? Enggak ya? Ini pernah kita jelaskan waktu kita menjelaskan tentang sunnah tarkiyah. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, enggak dikerjakan oleh Nabi, padahal beliau mampu mengerjakannya dan tidak ada yang menghalangi beliau untuk mengerjakannya, tapi enggak dikerjakan sama Nabi. Berarti ketika kita juga tidak mengerjakannya, terhitung ibadah enggak? Ibadah. Terhitung ibadah, kita tidak mengerjakan apa yang tidak dikerjakan Nabi. Ya udah Ustaz, berarti antum enggak usah haji naik pesawat. Nabi kan enggak pernah mengerjakan haji naik pesawat. Muncul pertanyaan gitu. Nah, kembali kepada kaidah tadi. Nabi Nabi punya motivasi enggak untuk haji naik pesawat? Ada motivasinya. Ada yang menghalangi Nabi untuk itu? Ada, pesawatnya belum ada kok. Ya, maka enggak jatuh bid'ah. Nah. Oke, kata beliau, nah ini penjelasannya enggak terlalu ini sih, diulang-ulang lagi sama beliau. Intinya seorang tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah. Tidak boleh seorang itu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila ditunjukkan oleh dalil-dalil yang syar'i bahwa memang itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga seseorang dia tidak boleh meninggalkan sesuatu dengan niat ibadah kecuali kalau memang sesuatu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ditinggalkan benar-benar itu adalah bentuk ibadah. Ya. Karena kalau seorang meninggalkan sesuatu yang mubah, enggak dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan sesuatu yang mubah dengan anggapan itu adalah bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah, maka jatuhnya bid'ah. Seorang misalnya meninggalkan sesuatu yang mubah, misalnya dia enggak mau makan daging kambing. Apa hukumnya daging kambing? Wajib, sunnah, makruh atau haram atau mubah? Mubah. Ya, hukumnya netral, mubah. Tapi ketika seseorang meninggalkan hal tersebut, tapi dia meyakini bahwa meninggalkannya itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jatuhnya apa? Bid'ah dalam agama. Tapi kalau dia meninggalkannya bukan karena agama, ya bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia tinggalkan itu karena memang ya sakit misalnya. Hah? Apa kambing itu? Kolesterol. Ya, dia tinggalkan karena bukan dalam rangka ibadah, maka tidak jatuh bid'ah. Seorang meninggalkan khamr, dia meninggalkan khamr dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan? Ibadah. Karena ditunjukkan dengan dalil bahwa hal tersebut memang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang meninggalkan tidur. Iya, dia enggak tidur, melekan. Apa hukumnya tidur? Mubah. Ya, tidur hukumnya mubah. Dia tinggalkan tidur tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Artinya bukan dia, bukan sholat malamnya yang dia kerjakan, enggak. Tapi dia menganggap dengan dia melekan, melekan tok itu sudah bentuk ibadah, mendekatkan diri. Dia menganggap itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beda enggak? Beda. Beda kalau enggak tidurnya itu dia mengerjakan amal-amal soleh. Ah, baru ini amal-amal solehnya ini yang ibadah. Maka dari sini antum tahu, tidurnya orang yang puasa, naumus shaim, ibadah. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Hadis masyhur ya, kalau lagi bulan puasa ya. Ya, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu pembahasan ini. Hadisnya dhaif. Katakanlah memang hadisnya enggak mungkin sahih sih. Dhaif hadisnya. Seorang ketika tidur, tidur tadi hukumnya mubah. Ketika tidur itu, dia yakini tidurnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidur ini mubah. Perkara yang tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Tapi ketika dikerjakan oleh seseorang, atau ditinggalkan oleh seseorang, dengan alasan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bid'ah dalam agama. Paham jemaah? Bingung? Lebih lanjut kata beliau, li'annal mubah laisa mimma yuhibbullahu fi'lahu wala tarkahu. Karena perkara mubah itu netral. Perkara mubah itu tidak dicintai oleh Allah dan juga tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya perkara mubah itu hukumnya netral. Pelakunya tidak dicintai dan juga tidak dibenci yang melakukannya. Yang meninggalkannya juga tidak dipuji dan juga tidak dicela. Itu mubah kan gitu. Ya. Karena diantara bantahan Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala, seorang ulama di Madinah, dosen Jami'ah Islamiyah Madinah. Beliau dalam kitabnya Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam, atau kalau versi Indonesianya Tindak Tanduk Penguasa. Beliau ketika membantah orang-orang Khawarij itu sukanya mencela penguasa, ya, mengkritik penguasa, menjelekkan penguasa karena perkara-perkara yang mubah di dalam agama. Contoh misalnya, penguasa itu memiliki istana yang megah, punya mobil yang mewah, mahal, pakai pakaian yang mahal, pakai jas yang mahal, ya, punya pengawal-pengawal yang ajudan-ajudan pas pampres yang mahal, yang banyak. Kata mereka, lihat penguasa ini, di saat rakyatnya kemiskinan, ya, dia istananya megah, mobilnya mewah, padahal rakyatnya itu miskin. Ya, padahal rakyatnya hidup di bawah kemiskinan, sedangkan dia hidup dengan kemewahan. Maka kita tanya kepada dia, apa hukumnya punya rumah megah? Mubah. Dia tidak dipuji karena punya rumah megah, tapi dia juga tidak dicela. Apa hukumnya punya mobil mewah? Mubah. Dia tidak dipuji, dapat pahala karena punya mobil mewah, dan dia juga tidak berdosa karena punya mobil mewah tersebut. Selama tidak ada dua hal. Ya, punya barang mewah, itu mubah hukumnya selama tidak ada dua hal ini di dalamnya. Apa itu? Al-kibir wal-israf, kata Abdullah bin Abbas. Kesombongan dan ya, menghambur-hamburkan harta. Selama tidak ada kesombongan dan menghambur-hamburkan harta, seorang memiliki barang-barang mewah, hukumnya mubah. Ya, boleh. Apalagi kalau dilihat, kata Syekh Ibrahim, penguasa itu memang pantas untuk memiliki hal-hal seperti itu. Memang dia butuh hal-hal seperti itu. Supaya apa? Menunjukkan kekuatannya di hadapan negara-negara lain. Ya, menunjukkan kekuatannya di hadapan negara-negara lain. Di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, ketika beliau di zamannya Umar ibn al-Khattab, beliau menjadi gubernur di mana? Di Syam. Muawiyah bin Abi Sufyan ini atau Umar ibn al-Khattab mendapatkan kabar bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan dia itu punya tentara pas pampres, bukan pas pampres. Pasukan pengamanan khalifah. Hah? Ya situlah. Banyak pasukannya dan persenjataannya juga banyak. Sedangkan Umar kan pemimpin pusat ya. Umar mendengar bahwa rakyatnya Muawiyah bin Abi Sufyan itu banyak yang miskin, banyak yang kelaparan. Tapi Muawiyah punya pasukan yang banyak, itu ya biayanya juga banyak. Kemudian ketika Umar datang ke Syam, Umar langsung bertanya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, kenapa kau melakukan seperti ini di saat rakyatmu banyak yang kelaparan? Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan bahwa negara Syam ini, negeri Syam ini adalah negeri yang banyak diincar oleh musuh. Ya kan? Negeri yang banyak diincar oleh musuh. Orang-orang kafir banyak mengincar negeri Syam ini. Maka aku memiliki pasukan yang banyak untuk menunjukkan kekuatanku kepada mereka. Untuk menakut-nakuti mereka. Kemudian Umar ibn Khattab mengatakan, La amuruka bihi wala anhaka anhu. Kalau memang seperti itu, aku tidak menyuruhmu untuk punya pasukan yang banyak, tapi aku juga tidak melarangmu untuk punya pasukan yang banyak. Berarti hukumnya apa? Mubah. Ya, hukumnya mubah seperti itu. Nah, orang-orang Khawarij itu sukanya mencela penguasa pada perkara-perkara yang mubah. Bahkan beliau cerita, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ini, beliau pernah ketemu sama seseorang yang punya pemikiran Khawarij di Masjid Nabawi. Selesai kajian itu ada orang yang tanya. Dia mengatakan bahwa Malik Abdullah ketika itu, ya Malik Abdullah qad kafar. Malik Abdullah itu sudah kafir. Raja Abdullah ini sudah kafir katanya. Kata Syekh Ibrahim, "Ittaqillah, kok bisa? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kok bisa kau mengkafirkan Malik Abdullah?" Kata dia, li'annahu bana qasrahu fauqa qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena dia membangun istananya itu di atas makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tingginya itu, dia tinggalnya itu di atas, Nabi itu di bawah tanah. Dia bangun istana megah seperti itu. Sedangkan nabinya ada dikubur di tanah. Terus ditanya satu pertanyaan sama Syekh Ibrahim, "Wa anta ainal anta ant?" Lah kau sekarang di mananya Nabi? Di atasnya apa di bawah? Ente sendiri di atasnya kok. Ini perkara-perkara yang memang apa ya? Enggak layak untuk dijadikan sebagai bahan mengkafirkan, itu dikafirkan sama mereka. Bahkan ketika penguasa melakukan amal soleh sekalipun, dicela sama orang-orang Khawarij. Ada presiden sholat, ya, sholat dengan ada wartawannya yang mutu gitu. Pencitraan, ya. Padahal sholat sebaik-baik amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba, masih dicela sama mereka. Jadi perkara yang baik sholat dicela, perkara yang mubah dicela. Nah, wajar kalau melakukan perkara yang haram, mereka mencela juga. Wong perkara yang baik saja dicela sama mereka. Baik, ini berkaitan dengan perkara yang mubah. Maka secara asal tidak boleh seorang beribadah dengan perkara yang mubah, kecuali kalau perkara yang mubah tersebut itu dijadikan wasilah untuk melaksanakan perkara yang memang disyariatkan. Ya, kita bawakan dalilnya sebelum kita tutup. Perkara yang mubah, saya ulangi, perkara yang mubah tidak boleh dijadikan sebagai ibadah. Tidak boleh beribadah kepada Allah dengan perkara yang mubah. Yang boleh, perkara yang mubah adalah wasilah, sarana untuk mengerjakan perkara yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, Mu'adz bin Jabal dengan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Fakaifa taqra'u anta ya Mu'adz?" Wahai Mu'adz bin Jabal, gimana kau sehari-hari baca Quran itu, gimana kau itu? Kata Mu'adz bin Jabal, "Ana awwalal lail, ana mu'awwalal lail, fa aqumu wa qad qadaitu juz'i minan naum." Gini, saya waktu awal-awal malam saya tidur. Habis isya tidur. Maka dengan demikian aku sudah menunaikan kebutuhanku akan tidur. Ketika itu aku sudah menunaikan kebutuhanku akan tidur. Fa aqra'u ma kataballahu li. Kemudian di tengah malam aku bangun dan aku membaca apa yang Allah tuliskan untukku, yaitu Al-Qur'an. Fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Maka aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari berdiriku atau ibadahku, baca Qur'anku atau sholat malamku. Berarti dia menganggap tidurnya ini ibadah apa bukan? Ibadah, tapi bukan dari sisi zat tidurnya. Tapi dari sisi tidurnya ini adalah sarana untuk dia melaksanakan ibadah di tengah malam. Karena dia bisa khusyuk ibadah di tengah malam. Ya, dia bisa santai ibadah di tengah malam. Itu karena tidurnya dia itu. Coba kalau gak tidur, ngeliang. Ya, bacaan apalan Quran ketika sholat malam, kalau dalam keadaan ngantuk, amburadul. Ya, semrawut hafalannya. Karena kondisi ngantuk, belum tidur. Ya. Tapi ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, kita mulai memasuki bantahan terhadap orang-orang yang menganggap adanya bid'ah hasanah. Ya, apa dalil-dalil mereka kok sampai mengatakan ada bid'ah yang baik itu apa? Dan bagaimana bantahan dari para ulama? Hadza wallahu a'lam bissawab. Aqulu qali hadza. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.